dapat terus mendengarkan Radio Gaung Aman. Streamingkan dari Jalan Tebet Timur dalam Raya Nomor 11 A Jakarta Selatan. Hai Sobat Nusantara, bertemu lagi dengan saya Titi Pangestu dan saat ini saya terhubung dengan reporter kami yang berada di lapangan, yaitu dengan Saudara Santo yang berada di pengurus wilayah Aman Sumatera Utara. Saat ini Santo akan menginformasikan terkait aksi dan juga pertemuan dengan anggota Dewan Provinsi dari Sumatera Utara terkait peraturan daerah perlindungan dan pengakuan masyarakat adat. Oke, Santo, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih Mbak Titi Makisku yang ada di Radio Gaung Aman Jakarta. Kembali bersama saya, Santo, di Radio Gora 107,8 FM. Selamat siang sahabat Nusantara dimanapun berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Seperti halnya kami di sini juga dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Baik sahabat Nusantara dimanapun Anda berada, saya coba melaporkan langsung tepatnya dari halaman gedung DPR Provinsi Sumatera Utara. Dan kali ini Aman Sumut melakukan aksi, yaitu terkait dengan diusungnya ranperda tentang masyarakat adat dan bersama beberapa koalisi juga. Dan pada kesempatan siang yang berbahagia ini juga hadir di depan kita, yaitu Ketua PP Aman Sumut dan juga hadir Ketua Dewan Aman Sumut dan beberapa rekan koalisi yang pada kesempatan siang ini bersiap-siap ingin melakukan aksi. Dan kita langsung saja menyapa dengan Ketua Dewan. Selamat siang, Ketua Dewan. Siang. Terkait dengan aksi yang dilakukan pada kesempatan siang ini, sebenarnya apa-apa saja yang sudah dipersiapkan, Pak Dewan? Ya, aksi masyarakat adat yang tergabung di Aliansi Masyarakat Nusantara Aman Sumut dan Aman Tanah Batak, sebenarnya ini kan yang sudah sekian kali aksi masyarakat adat ini. Nah, ini berkaitan dengan soal hak-hak atas masyarakat adat, yaitu soal hak atas tanah, soal hak atas hutan, dan lainnya. Jadi, persoalan ini kan sudah begitu lama. Konflik-konflik masyarakat adat tadi ini, khusus di Sumatera, saya menunggu itu dengan persoalan PTPN 2. Lalu masyarakat tanah Batak itu dia berkonflik dengan PTL. Ya. Nah, selama ini hak-hak masyarakat adat itu kan dikuasai oleh para perusahaan-perusahaan negara, baik negara dalam pun swasta. Itu kalau negaranya PTPN, swasta itu dia saya namanya PTPN tadi itu. Nah, puluhan tahun masyarakat adat ini tidak dikembalikan kuasai oleh perusahaan-perusahaan ini. Jadi sehingga hak-hak mereka tadi ini ya diabaikan oleh negara. Terus mereka diusir. Mereka itu diusir di atas tanahnya. Mereka tidak diberi kesempatan untuk mengolahnya. Jadi hari ini masyarakat adat turun ke jalan untuk bagaimana mereka menuntut kembali mereka itu lewat perda. Perda masyarakat adat ini itu sangat dibutuhkan menjadi sebuah payung perlindungan mereka di atas tanah yang sekarang ini ada sebagian mereka yang sudah kuasai. Tidak dilindungi dengan sebuah payung hukum, ya, maka hak masyarakat adat ini bisa dirampas kembali oleh perusahaan-perusahaan itu. Nah, kenapa ini penting perda? Ya, sebab secara keseluruhan masyarakat adat di Nusantara ini menuntut yang namanya undang-undang khusus perlindungan masyarakat adat. Tapi sampai hari ini undang-undang itu belum juga disahkan oleh DPR RI. Maka turunannya kita menginginkan di tingkat provinsi adalah payung yang tingkat daerah, yaitu perda. Perda masyarakat adat ini tentang soal tata cara bagaimana pengakuan masyarakat adat yang sekarang sudah masuk di Porekda jadi nomor urut 2 ya, pembahasannya. Maka kita masyarakat adat yang di Sumatera Utara, yaitu Rakyat Tengku dan Aman Tanah Batak, itu menginginkan, berharap pada DPR Provinsi Sumatera Utara yang namanya Perda tentang tata cara pengakuan masyarakat adat ini itu disahkan di tahun ini juga, tahun 2020. Sebab ini menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat adat dari penguasaan mereka terhadap tanah-tanah itu. Karena di lapangan, tanah-tanah masyarakat adat ini sudah banyak dirampok, dirampas oleh para kelompok-kelompok yang mengatasnamakan tanah untuk rakyat, ya kan? Tanah yang buat oleh pengusaha, tanah yang sudah dikuasai untuk habis HGU, gitu ya. Jadi kalau tidak diselesaikan dulu soal dengan masyarakat adat, maka konflik hak atas tanah masyarakat adat ini akan terus berpanjangan. Maka dari itu ya, masyarakat adat sangat membutuhkan, menginginkan sebuah payung perlindungan tentang Perda soal hak masyarakat adat hari ini. Ya, kemudian bagaimana tanggapan Bang Harun dan selaku Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara tentang kebijakan-kebijakan pemerintah baik pun daerah? Nah, kalau kebijakan terkasus ya dalam soal konteks rakyat itu ataupun masyarakat yang berlawan dengan PPL itu sebenarnya sudah ada berapa ya kebijakan lewat itu Seknek dulu zamannya Pak Harto, terus zamannya PP Tambunan, tapi lagi-lagi memang itu dia hanya sifatnya surat kan tertulis, tapi implementasi di lapangan itu tidak ada. Jadi Perda inilah yang menjadi salah satu pintu masuk kan masyarakat dan tadi sebagai perlindungan mereka dalam menguasai kembali hak atas tanahnya, hak atas hutannya. Jadi dengan adanya Perda tata cara perlindungan masyarakat adat, maka kewajiban pemerintah nanti inilah yang untuk bagaimana mengimplementasikan ketika Perda ini sudah ditutup menjadi Perda itu. Akan ditinjaulah keberadaan masyarakat adat, akan ditinjaulah sesuai namanya wilayah itu. Jadi ini kan juga bagian dari agendanya pemerintahan secara nasional yaitu pemerintahan Jokowi ya, untuk bagaimana penyelesaian konflik agraria. Jadi bagi masyarakat adat, ya kan, kemudian konflik agraria ini adalah itu salah satunya bagaimana Perda tentang tata cara pengakuan masyarakat ini yang menjadi utama terlebih dahulu. Kalau enggak, makasih. Ya, terima kasih Bang Daharun. Baru saja kita dengar keterangan dari beliau terkait dengan beberapa kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dan kemudian beliau sudah menyampaikan juga tentang perlunya peraturan daerah bagi masyarakat adat di Sumatera Utara. Dan kali ini juga kita berhadapan langsung di depan saya, yaitu ada perempuan Aman Sumut. Kemudian Aman Sumut Dewan Nasional. Boleh perkenalkan, Mbak? Ya, nama saya Mirna Yumi. Saya Dewan Nasional Perempuan Aman Region Sumatera. Terkait dengan aksi ini, apa saja yang sudah disiapkan, Mbak? Sebenarnya aksi ini bukan dalam bentuk aksi yang seperti kita ini, karena memang Aman Sumut dan juga Perempuan Aman itu diundang langsung oleh anggota dewan yang khususnya DPRD Sumut, yang memang ini akan membicarakan terkait transfer dana masyarakat yang kemarin sudah menjadi prioritas Perda masyarakat adat di Sumatera Utara. Bulan nomor urut 2. Jadi kami di sini akan melakukan audiensi bersama anggota DPRD Sumatera Utara dan juga sekalian kita membawa massa untuk meyakinkan bahwasannya memang ran Perda masyarakat adat ini harus disahkan untuk membuktikan masyarakat di Sumatera Utara ini memang ada dan memang haknya harus dipenuhi oleh pemerintah daerah Sumatera Utara. Terima kasih. Baru saja kita diberikan keterangan oleh Melani Umi selaku Dewan Nasional Perempuan Aman Region Sumatera. Dan kali ini juga ada di hadapan saya itu Ketua BPH Aman Sumut. Seberapa besar aksi yang dilakukan pada kesempatan siang berbahagia ini? Hari ini aksi lebih kurang ada sekitar 300-an. Karena aksi hari ini adalah aksi untuk mengantarkan kami menuju ke DPR untuk memenuhi undangan DPR dalam rapat dengar pendapat. atau penjelasan terkait Ranperda yang sudah diusulkan oleh Aman Sumut. Kemudian ada beberapa komunitas yang bergabung di aksi siang ini. Nah, kalau komunitasnya ini banyak, tapi kita tidak meminta seluruh anggota komunitas turun. Kita minta satu komunitas itu 10 atau 20 orang. Jadi ada komunitasnya ada sekitar 15 atau 10 itulah komunitas yang ada yang turun. Apakah koalisi itu partisipasi? Nah, koalisi juga itu partisipasi, ada Walhi, ada Bakumsu, ada Nyahari, Aman, BKN, Perempuan Aman, ini ada. Semua pada kumpul pada hari ini di sini. Ya, itu tadi wawancara kita kepada Saudara Ansaruddin selaku Ketua BPH Aman Sumut, dan juga ada Arun selaku Ketua Dewan Aman Sumut, dan ada juga Mbak Melani Yumi selaku Dewan Perempuan Aman Region Sumatera. Saya kembalikan kepada Mbak Titi Pangestu. Ya, baik. Terima kasih rekan Santo yang berada di depan gedung DPRD Sumatera Utara untuk menunjukkan bahwa hak-hak masyarakat adat perlu diakui melalui peraturan daerah terkait perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat. Demikian Sobat Nusantara, Santo dari Medan, Sumatera Utara. Saya Titi Pangestu, salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.